cinta satu minggu lamanya, kini telah berakhir luka. Tak pernah ku sangka engkau tega hianati cinta. Nomornya, tabu dan kami.